Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, meski banyak negara maju terbukti berhasil memenuhi hajat hidup rakyatnya dengan memanfaatkan teknologi di bidang rekayasa genetik produk pangan, serta memanfaatkan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listriknya, namun di tanah air, kedua hal itu masih sulit untuk diimplementasikan, lantaran adanya kecurigaan yang berlebihan tentang faktor keamanan dari kedua teknologi di bidang pangan dan energi tersebut. Sehingga, saat perusahaan raksasa di bidang rekayasa genetik dunia ingin membuat teknologi itu ke tanah air, muncul gelombang penolakan dari publik. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, bukankah penolakan pada waktu itu dinilai wajar mengingat saat itu yang akan masuk ke Indonesia adalah produk kapas transgenik yang notabene adalah hasil rekayasa genetik? Oh iya, soal kapas kalau saya sih pakai aja produknya diekspor. Sekarang China pakai transgenik, semua industri tekstil kita mati. Dengan transgenik, kapasnya. Dan itu yang masuk sekarang yang membunuh seluruh industri tekstil Indonesia gitu. Nah, apakah gelombang penolakan yang sama juga terjadi di energi nuklir, khusus untuk kepentingan pembangkit listrik, Pak Her? Nah, kita ini berlebihan. Orang ngomong, wah ini jangan bikin tenaga nuklir ya. Itu tenaga yang gampang, murah, relatif aman gitu. Nggak aman itu kan orang mati karena kesetrum, orang mati karena kecelakaan, PLTGU, gas uap, apa-apa, itu pasti lebih banyak daripada karena kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir itu udah popal segala macam, itu udah kisah 20-30 tahun yang lalu. Sepanjang jalur kereta di Jepang itu pusat-pusat listrik tenaga nuklir semua. Lalu apakah Bapak melihat hal yang sama juga terjadi di Eropa? Iya. Di Eropa itu di pinggir jalan, itu di pinggir-pinggir jalan. Coba aja berangkat dari Paris, jalan sampai ke Belanda. Itu banyak sekali. Di Belanda aja kayak silo-silo di pinggir jalan gitu aja untuk pembangkit listrik nuklir. Kita udah reaktor Kartini, udah kita mulai dari tahun kapan, enggak jalan-jalan sampai sekarang. Di Jogja, di Serpong, di Bandung itu cuman dipakai risetnya pun nggak ada hasilnya sampai sekarang. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pulse FM.